Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-khafifiyyata fid dunya wal 'uqbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 'Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sederek sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nanti pinten-pinten rahmat, nikmat, taufik, inayah saking resanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sakit sarang-sarang sambil ngempal untuk majelis pengawasan menika. Mugi-mugi agen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun caketa dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi agen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Wis saking menika kados biasanipun monggo kita sami sareng-sareng maos doa langkung rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawali, ya hassan al-fi'ali, ya qa'iman bila zawali, ya mukti'an bila misali, salatal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sederek sedaya wonten ing pengaosan ingkang kepengker sampun kita bicara ngene masalah seluk-beluk doa ingkang berkaitan kalau posisi kula panjenengan sedaya sebagai hambanipun Allah. Donga menika perintah ingkang kedah dipun lampahi. Ijabah dikabulakenipun dunia menika janjinipun Allah ingkang mesti kelaksanan. Ranting menika yang sing penggawean dunya nggih. Penggawean niku sing penting. Soal ijabah niku dudu penggawean menungsa, ijabah ngabulaken dunya niku bagiane Allah. Kranten bagiane Allah niku urusane Allah, mulai saking penentuan akan diberikan dalam bentuk apa ijabah itu dan akan diberikan kapan ijabah itu seluruhnya mewenang Allah Subhanahu wa taala. Nek saged murah ngeten napa tugase kawula lan napa tugase bendoro iku kula jenengan boten sering tabrakan. Cara tatanan ngeten antarané karyawan kalih manajer nggih dewi-dewi tugase. Karyawan isane mek mengajukan proposal. Sing penting proposale digawe sak apik-apike, sak lengkap-lengkape. Soal ACC itu tergantung manajer. Kapan ACC-nya dan nanti proposal itu akan diubah dalam bentuk apa pemberiannya, itu tergantung sing ACC. Senajan sing ngajakno proposal njaluke duit. Tapi lek hitung-hitungane sing ACC timbang dikei duit malah kangelan tuku renor-renor wis dikirim barang wae sak tukange kan malah penak. Ya niku mesti sing luwih dhuwur, luwih jembar ngelmune, luwih ngerti pengalaman niku lek mikir napa-napa luwih tepat, luwih cepet, luwih pas. Termasuk upamane niki terjadi janji. Sing janji niku sampai pun ditentukan hari, ditentukan waktu. Dis pas teko wektune tibae janji niku mboten muncul. Itu jangan sekali-kali kula panjenengan sebagai hamba mencurigai Allah. Jadi janjine 40 dina, lha itu wis 40 dina panggah gak kasil. Niku jangan sekali-kali hal yang seperti itu membuat kita ragu terhadap janji Allah itu. Karena apa? Janji Allah pasti terpenuhi. Mengapa enggak terpenuhi? Karena mungkin janji Allah itu ada beberapa syarat yang harus kita lakukan tapi kita tidak tahu syarat itu sudah kita langgar sendiri. Sehingga janji Allah pun tidak dipenuhi. Jadi walaupun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dawuhaken la yusakkikan naka fil wa'di adamu wuku'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika la yusakkikan na ojo meragukan temen kaeng sira dadekno ragu-ragu kaeng sira ragu-ragu fil wa'di tentang janji ni Allah. Apa sing dadekno ragu? Ada mewuku il maw'ud ora anane terjadine perkara sing dijanjekno. Itu perkara sing dijanjekno iki ora terjadi, aja pisan-pisan ngono kuwi dadekne ragu. Wa in ta'ayyana zamanuhu, wa in ta'ayyana senajan wis tertamtu apa zamanuhu mangsane janji. Senajan janjine wis dipentokne. Mulane yang terhadis niku janjine Allah dawuh ngeten. Man napa? Man sholat jama'atan. Sapa wonge sholat jamaah. Wa takabbara ma'al imami lan bertakbiratul ikram bersama imam. Arba'ina yauman 40 hari. Maka janjinya Allah, dia tidak akan diberi kefakiran oleh Allah dan rezekinya akan terus menerus seperti hujan yang deras. Di samping itu dijamin oleh Allah dia masuk surga. Mayar tahun ini jamaah 40 hari gak tahu keri menangi takbiratul ihram imam terus, maka janjinya Allah dia akan tidak terkena kefakiran. Bahkan rezekinya akan mengalir seperti hujan deras terus-menerus. Dan nanti kalau dia sudah meninggal, dijamin oleh Allah masuk surga. dilakoni tenan. Dilakoni tenan 40 dina. Wis oleh 40 dina malah numpuk utange. Ini jangan lalu terus alah habise ngapusi. Jangan lalu ragu-ragu apa ya tenang. Apa ya tenang? Nyatane mboten. Uji tolong aku wis nglakoni 40 dina. Ternyata ya ora metu hasilnya. Ya, kita harus tahu bahwa janji yang diberikan Allah kepada kita itu akan kita terima menurut wadah kita. Wadah akal kula sampean kan terbatas. Karena ngepasi butuh-butuh duit. Sing dimaksud ora fakir, sing dimaksud rezekine mili kaya udan, itu kita ukur menurut milinya duit. Nah itu persoalan aja lah. Kadang-kadang apa pengetahuan Allah kan lebih luas daripada hanya sekedar duit. Mungkin rezekinya gak rupa duit, mungkin rezekinya rupa konco. Karena jamaah yang masjid kan konconya dadi akeh. Biasanya jeneng konco itu kan luwih larang timbang duit. Ya sama dia konco siji dituku pinten. Konco siji niku lho cara tuku konco ngoten pinten. Wong enten tiyang umpamane nuwun sewu enten petugas ing Jakarta nginep teng Surabaya. Napa teng Blitar ngriki nginep sewengi. Ngoten iki golek kanca wawon apa meneh kanca sing iso guyu-guyu kena jak turu teng hotel sewengi tok lek golek kanca. Iki iso 500.000 barang iku. Dere mengke sangune lek dhek mulen. Perkara kanca ngoten tok mawon. Orang regane. Jadi kalau mau kau sholat di masjid 40 dina itu mungkin tetap kau cakap pinter nih. Jadi gue cara di etong pinter juta pun, apa mana juta? Di dalam masa 40 hari ketemu kau cakap saya bu, dan dia mes sak juta pun saya bu, ya. Ya sak miliar tu dia. Masa duit kau cakap sak miliar, regane sak miliar di daerah ini melarat. Nah, kadang-kadang data yang itu tidak kita masukkan ke akal kita. Karena keterbatasan akal yang dibatasi oleh hitungannya nafsu sing maknane rezeki iki duit. Nah, padahal Allah bisa membentuk yang namanya rezeki itu tidak hanya bentuk duit. Nah, itu persoalannya. Maka kalau kita terjadi janji Allah itu tidak tepat waktunya, jangan sekali-kali menduga yang tidak-tidak kepada Allah, tapi kembalikan kepada diri sendiri. Satu, kemungkinan Allah memberi dalam bentuk lain. Yang kedua, mungkin Allah berjanji itu ada syarat-syarat yang kita tidak tahu. Sehingga ketika syarat itu meleset, kita enggak tahu bahwa itu meleset, ya enggak terjadi. Enggak terjadi. Kalau sampai kita ragu-ragu gimana? Sampai kalau panjenengan nekat nyuri dari Gusti Allah. Ya, resikonya kalah. Nek sampai kula panjenengan ragu-ragu, resikune kalih. Mula niki dijawab kepengin, jangan sekali-kali kita meragukan janji Allah walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya. Karena apa? Li alla yakuna supaya ora ana apa dalika mengkono-mengkono meragukan janjine Allah iku qadhan dadi akan cacat fi basiratika ing dalem mata hati sira. Maka hati itu kan kesadaran. Hadirnya beberapa hal yang baru, data Allah yang baru, itu yang bisa melihat mata hati. Nah ketika mata hati tertutup, ada data baru gak tahu. Termasuk data baru tentang munculnya konco, kan gak ketok. Gila nih. Nah kalau ketutup gak ketok, gak ketok. Masih dikoncokkan rumah sana melarat. Padahal konco ini non sewu, kemana tekat-tekatan sama ragu-ragu soal rezeki. Beli konco sewu, ini tu sama dulan sedino sitok-sitok ini tu telung tahun ganta. Yeah. Sama beli konco sewu, sama silaturahmi siji-siji, sedino siji, mosok kira-kira dilepi sedino Rasulullah. Dilepi sedino tegeri ku paling gak mungkin kan rokok mangan mungkin kan sedino masih ngebos gitu. Ya meskipun ya apa-apa mesti terjamin negeriku. Terus sama nurut sampai telung tahun. Niku adik balik mung kanca sing pertama neh. Masa telung tahun pisan jamin wong siji ngresuwa, kan ya mboten mungkin. Masa kurang sugih mboten. Mulane jenengan nek mikir peparinge Allah ampun dibatesi. Jenengan ampun terjebak soal bentuk formal. Karena bentuk formal duit itu yang akan kodahan ibu sirotika akan membuat mata batin panjenengan cacat, artinya enggak sempurna. Mesti neison dulu sesuatu itu luas, karena cacat jadi enggak bisa luas. Nek ngoten tok mboten sepiro, mboten sepiro. Lek sampai kualat, sampai mencurigai Allah, lalu sampai tidak percaya dengan janji Allah, bahkan menuduh Allah tidak punya kasih sayang, menuduh Allah tidak mampu merubah nasib sampean. Kadang-kadang kan sampai nak nopo istilah difonis pisanis. Disialahke salah kudu ngowahi nasibku. Kecil cilik sampai samene tuae pandah dadi tukang becae pamane maksud. Niku gak kroso. Meneng-meneng dia itu menfonis Allah bahwa Allah tidak mampu merubah nasib. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat itu namanya nur. Nuris sarirah, cahaya hati yang bahasa lain itu iman, itu sudah padam. Resiko yang kedua, kalau sampai ragu-ragu lalu muncul tuduhan-tuduhan yang tidak enak terhadap Allah, maka akan terjadi resiko yang kedua, wa ikhmadan, dan memadamkan linuri sarirah tika maring cahaya sarirah. Sarirah itu jiwa keimanan kula panjenengan. Jadi bahayane kata nih mulain sok-sok dungon itu satu sisi nih. Memang perintah kalau dilakukan kita dianggap hamba yang baik, tapi kalau kita ngoyo untuk ngurusi ijabahnya, apalagi sampai tentang waktu nih wau, sampai bangsa waktu nih gak tepat, lalu menganggap Gusti Allah melinjani janji, itu jenenge posisi kehambaan panjenengan terancam. Sing luwih bahaya malih, keimanan kula panjenengan akan padam karena meragukan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu kemungkinan pertama niku wau. Kemungkinan pertama. Allah maringi luweh luas, tapi karena mata batin kula panjenengan niku ciut dan cacat, maka keluasan pemberian Allah itu enggak kelihatan. Kalau wong nginceng ngoten, nginceng pas sebolongan yang sak menten. Pas yang nginceng cecek banget, ketok iru ketok. Gitu ya. Coba lek purun meluaskan pandangan kula gak irung kok. Ya nek mripate ya nek lambe ini pas ketok irung kok ono Mas Ayu ya gak tidak situ ayu mek bolongan loro koyo tawon ngoten. Lagi gitu. Mana ini? Memandang itu yang luas sehingga komplit. Nah, keluasan pandangan itu mesti kados sing sampun sampun kula aturke, keluasan pandangan itu pasti akan dibatasi oleh pengalaman, informasi, data sing diterima dening akal kula panjenengan. Sementara datanipun Allah tentang pemberian, tentang kemaslahatan, tentang masa depan panjenengan, sedaya niki kalih Allah pun dilantar dan itu lebih luas. Lebih luas. Kula nek ajeng dhewe hitung-hitungan matematika 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik, jangan sekali-kali titik-titik sama dengan titik-titik sama niseni. Lek sama niseni akan besote 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan mbuh gak roh aku ngoten mawon. Lek sama tekad lah wis paling diisi 20 ora wis padha ae ngoten. Lah kok iya lek isine 20 titik-titik iki 2 ditambah 2, 4. Nah, titik-titiknya piro isinya? Mesti ngerti lho, Gek? Mesti ngerti. Mungkin gak masih agak mawon. Ngitung, Romane. Bensin, ditambah mobil, ditambah sopir, ditambah kemungkinan-kemungkinan sing aku ngerti. Sajengan, 2 jam nyampe Blitar. Dan apa itu titik-titik sih kita buat ngerti? Titik-titik apa lah? Tendaran kok ada kemungkinan piro? Lalu ya tambahnya pas tambah enek tergantung berlima enek kataan dalam macet enek macet-macet ya kan gak situ 2 jam jadi ini soal 5 jam, soal 6 jam karena ketika kita berangkat disunatnya dari Rasulullah kita pergi dari rumah Niku kudu muni ngoten. Tawakal tu ala Allah. Ngoten nggih, ninggal omah niku siji, tawakal tu ala Allah. Soalnya kemungkinan di luar rumah dan kemungkinan di rumah yang kita tinggalkan nol, itu titik-titik semua. Dan bisa ngisi hanya Allah Subhanahu wa taala secara pasti. Yang penting secara pasti awak dhewe iso jawab loro tambah loro sementara iki papat. Maknane apa? Wis ana kunci, wis ana gembok, wis ana tangga sing dititipi, wis ana bojo sing ditinggal dipasrahi, iku jenenge 2 tambah 2 sementara iki papat lah. Tapi kemungkinan saat dure papat kita enggak tahu. Ya, yang enggak tahu itu kita pasrahkan. Gusti, iki sing penting anak, bojo, omah, pun kula pasrahne. Pun kula kunci sak mampu-mampu kula berdasarkan ilmu 2 tambah 2 wau. Tapi sing titik-titik di luar 2 tambah 2 panjenengan sing ngurusi, kula mboten melu-melu. Ya, penak ta mboten? Mboten ngoten niki sampean nggih. Repot. Sami kae donga, sing penting pun donga. Berdasarkan data jenengan ngijabahi, kula yakin jenengan ngijabahi. Nyata-nyata sekarang saya ini oleh apa jenengan panjenengan paringi saged donga. Dunga kula sing jenengan paringi. Janji panjenengan ijabah sing pun panjenengan janji akan datang kula sing kula ngertosi. Niku kula yakin itu pasti ada 4. Ibarate ngoten. Tapi lek jenengan ajeng nambahi kula boten ngerti. Nah, lek saged ngoten. Mungkin boten padam. Hidup ini lalu kita bisa bener-bener optimis. Walaupun mungkin cara wong liya ngarani wis jlepet, jegur pecret. Wis dicep-cep lah diusep-usep lah wis gak ana nilaine uripe. Tapi nuwun sewu. Banyak sekali konglomerat niku sing asale mung dadi pengajar rokok. Nggih. Nggih lho SD ora tamat. Mung dadi dodol rokok ning pinggir dalan. Kios niku sesuk dadi konglomerat. Gitu. Sampai saiki diburu-buru wangele ra karuan. Nek KKN macam-macam niku kawitane ku barang sing cilik. Padahal nalika semono kabeh ngenyek apa atas bakal rokok. Lah moko kemungkinan di luar bakal rokok ini bisa lah buka deh. Beli semono to, Dek? Oke. Beli semono. Mboten. Loh. Nalika kula panjenengan donga sampai donga niku senengan berdasarkan janji Allah. Apalagi janji-janji sing napa? Pun ditentokne wektune kaya ngene. Wow. Man zahat arba'ina yauman. Sapa wonge sing gelem zuhud 40 dina. Nabaa moko bakal nyumber min qalbihi saking atine man apa ya nabi ul hikmati pira-pira sumber hikmah. Nanten sing maknane hikmah niku ilmu ladeni. Sapa wonge sing gelem zuhud 40 dina juga sekolah pinter. Mboten niku jantan sing nawekat. Aku tak zuhud 40 dina gak ngereken dunya. Gak ngereken dunia, pokoknya topo 40 dina dinteni, bisa oleh 40 siji dina di lagi minera teko-teko. Nah, itu jangan sekali-kali mencurigai Allah. Karena apa? Mungkin yang namanya hikmah itu tidak harus dalam bentuk ilmu. Mungkin hikmah itu akan dibentuk oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang lain. Kemungkinan bentuk itu berjuta kemungkinan Allah bisa menciptakan. Sekarang tak ya? Mungkin ben bae ben bodoh ora apa-apa. Soale bae kadung pinter malah dicurigai wong. Oh, kuwi prewangan lho, itu malah ruwet. Oh, asale bu dadak pinter dianggap dukun santet terus dipenake malah ruwet ta nggih. Kuwi ada wong liya Allah mati dira sing santet ya. Oh, mergo dhek bar tau 40 dina. Iya ta nggih? Dan nek pancet bodoh amat. Nah, hikmahnya harus diparingi sapa? Mungkin hikmahnya akan diberikan anak cucunya nanti. Lho, ngoten. Anak putune sing arep marisi ketan iku. Delalah mungkin putune didadekno wong sukses uripe. Lho. Ada wong iki jarang sing cerita. Kula yen nate diceritani salah setunggalipun ten Mbak Bras. Siji pun cita-citanipun Gustur dados presiden. Niku sing bercita-cita Gustur. Sing bercita-cita abai Gustur. Ya Haji Wahid Hasyim. Nalika semanten dados Menteri Agama dipun ijazahi tempat salah Pak Yai Abbas Buntet Ciron. Niku dipun ijazahi wiridan kalih salat hajat napa-napa pokoke poso, enten posone. Poso 3 tahun, Gus. Nek sampean wani poso 3 tahun wiridane iki iki iki iki Lek sampean sukses kuat, sampean dadi presiden. Tapi lek sampean gak kuat, urung tutup mati. Ngoten niku. Yen ijazahe ngoten niku. Dan telalah Gus Wahid Hasyim kecelakaan teng Bandung niku dereng ngantos tutup. Ternyata hikmahe Gus mesti napa berarti Gus Wahid lek tirakat cuma-cuma. Lek ndonga gak dikabuli Gusti Allah lek dadi presiden mboten. Nyatane sing ngabule dadi presiden ya Allah ya Pak. Terhadap bisnis, padahal secara hitung-hitungan politik itu tidak mungkin. Secara fisik ora. Gitu nggih. Secara kepartean wong PKB yo kalah. Nggih. Kalah kondi dalane arep dadi presiden. Itu mungkin. Tapi Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Ya Allah, malikal mulki, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau akan memberikan mulka, kekuasaan, man tasya kepada siapapun yang kau kehendaki lah. Lek soal yang kau kehendaki niku terus sing arep nyetir sapa? Apa kelek Gusti Allah bidimu? Lah. Mboten kene. Jenengan protes Gusti Allah, Gusti, ampun dadoske udan, ya pagah udan. Niku kersane Allah. Boten kok terus lan kok nyatane enten pawang hujan. Niku sakjane pawang hujan niku namung wayang mawon. Sakjane kok sing marahi jane gak sida terus pawange niku mboten. Riyen kan pendijekne sawabikul himam watu khriku aswarul aqdar. Hima kehendak seseorang yang cepat terlaksana itu tidak bisa menembus batas-batas takdir. Termasuk himmah, cita-cita, kehendaknya si pawang hujan untuk mengundur hujan atau memindahkan hujan itu sebenarnya hanya wayangnya Allah sing ngeluh panggah Allah. Cuma wayangnya sing diubahno liwat pawang niku mawon. Namung ngoten tok mawon gak jate. Lah niku pemahaman-pemahaman ingkang atus mboten menika termasuk kula panjenengan yakin datang peparingan Allah menika lek dilampahi saestu diangenangen saestu justru akan berakibat sebaliknya. Lek ragu-ragu akan berakibat menyacatkan mata hati dan bahkan memadamkan cahaya iman, tapi lek diyakini terus dengan berusaha untuk membuka mata hati dengan keluasan kesadaran total tentang kehambaan, maka kita akan mendapatkan kebalikan dari itu. Mata hati kita akan semakin sehat, akan semakin cerdas mencerna keadaan, nurani keimanan kita akan semakin menyala, akan semakin terang menyinari batin kita juga. Nek ngoten mungkin terus stabil urip niki mboten goncang-goncang. Terpimpin nalika kula panjenengan pun diparingi mata batin sing sehat, dipun paringi cahaya iman yang semakin terang. Biasanya ini biasanya kita akan diuji ketika kita diberi pelajaran merasa sudah paham, diberi materi pelajaran semakin paham, maka kita akan diuji oleh Allah. Yang ujian itu sebenarnya bukan untuk mengenal murid. Ujian itu dalam rangka untuk menaikkan kelas, membuka pelajaran baru yang kadang-kadang secara fisik, secara aktivitas lahir, mungkin aktivitasnya menurun. Betul. Karena bentuk-bentuk pemberitahuan Allah, bentuk-bentuk pengertian baru yang diberikan Allah, itu sering-sering kalau panjenengan menurun aktivitasnya. Betul. Itu tak terus pun jauh. Dari bulan atau ilang, dawahkan, hingga fatahalaka wujahatan minat ta'aru wala tiba lima'aha in kola amalik. Hingga fatahalaka tetkalan Allah buka sopa Allah laka maring siro. Buka wujahatan in satu sisi, satu bentuk. Satu sisi, satu bentuk minat ta'aru sisa keng perkenalan Allah kepada kamu. Fala tu bali mongko aja ngreken sira. Aja merduli sira maha sertane nggatun menep arep mau aja ngreken in kala lamun setitik apa amalu ka amal sira. Jadi Allah pun kersa maringi pengenalan dhateng panjenengan. Niki jenengan mboten usah banding-bandingno ngitung antarané pengenalan Allah kalih amal panjenengan. Mungkin nuwun sewu, ana wong sing ngamalno dawa Rasulullah akeh seminggu. Dhewe akeh seminggu. Mungkin dikandani salat tahajud. Nglakoni tenan salat tahajud akeh seminggu. Merole Allah diberi pengenalan banyak pengalaman yang luas. Pengalaman kegaiban, pengalaman keadaan yang biasane lek nemu wong sing ora cocok karo ndeke gampang ngamuk. Kok malah iki moro-moro ning ati iki kepengin wae ora kena timpet. Niku tenan iki sakit lho. Ketika Allah mengenalkan sifat loman kepada seseorang, maka seseorang itu akan dicaksa oleh Allah untuk seneng wae. Ini sangat-sangat. Mungkin dia dihitung, maksudnya betul-betul usaha datanya yang kembali. Aku riabah, tirata, tadi tadi seminggu kok moro-moro ada perubahan kayak gini. Ini betul-betul usaha dihitung. Soalnya bandingan antara amal panjenengan. Kalau peparing Allah, ini betul-betul bandingannya. Artinya Allah memberi, Allah memberi, itu sebenarnya tidak dihubung-hubungkan dengan amal panjenengan. Allah paringi ya panjenengan paring naik. Soal amal panjenengan itu namung wayang. Itu persoalan. Mula. Itu lah pasang telah ya. Pasang telah. Pasang buatan telah ya. Ngatun. Mungkin. Tak jaringin jenengan. Apa? Tak jaringin bareng mana baru. Baru ngaji itu nih terus paham mulai ibadah tertib betul jamaah 40 dino nih wau mau dilakukan tenan ya aktif jamaah 40 hari bahkan bisa berlanjut sampai mungkin 100 hari seri-seri kalau Allah dipari ngeloro jadi loro dari sejamaah sholat mawon wabut banget ini jenisnya lah mudah setitik ngamale tadi. Tidak seperti amale. Tapi di tengah-tengah zaman sakit itu tadi, ternyata banyak hikmah pengenalan dari Allah yang luar biasa, maka sama nompo peparing pengenalan kongka Allah rupa loro. Sehingga halani loro ini ku, krono pun bernasihkan. Halani loro terus jadi bisa guyang-guyi. Ini ku sama orang usah nyusah kok. Orang usah ngereken. Sebenarnya jamaah zaman John semakin sedikit. Gak usah direken. Soalnya ngamal gue peparingi Allah. Betul loh ya. Terus saya ini diparingi loro. Jur tengah-tengah loro. Itu ngerasa no hikmah loro. Itu peparingi luar biasa yang mungkin harganya lebih mahal. Daripada sholat panjenengan. Urusan apa? Mungkin ada yang salah niku karpe yang jenengan. Sholat itu ada campuran-campuran kelihatan yang tidak benar. Tapi lek loro gres, niku tekane loro napa karo sampean. Ben. Mboten lho, samong kok ganjarane wong loro niku luwih gedhe tapi ganjarane salat. Nek sing loro niku sabar gelem nampa. Termasuk malih pengenalane Allah malih sapa? Baru ngaji mulai tertib mulai ini sesuai lancar. Bunalah disit lah uang. Gue disit lah. Tapi dengan video rasanya aku disit lah yang ini. Kalau disit lah yang dia kok tenang yang ini. Itu disit lah malah. Terus oleng. Jadi kalau hubungan yang biasanya ini diurung disit lah yang sedakoh ini lancar. Kalau disit lah malah yang bisa sedakoh ini rata-rata enak. Malah dunget suara bro. Nah, kalau sampean paham pembukaan ini, sama dibuka pintu fitnah, dibalik fitnah ada hikmah, sampean paham lebih besar nilai hikmah itu daripada napa? Mungkin sampean gak dibetna. Kalau napa nalika wong ora dibetna niku ngembulu sok-sok. Tapi lek wis dibetna ngoten gak terus. Jadi diri kok. Lah ketika diri kita punya rasa perasaan ayem tentrem karena ditanggung oleh Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Yang itu tak mungkin bisa dirasakan ketika kita masih besar dulu. Mulai delok niki. Delok niki ya. Terus kula panjenengan boten oleh suudzon teng tiyang terus menfonis wong sing pas jatuh di dunia ini. Di mata orang banyak jatuh. Belum tentu itu di mata Allah jatuh. Ya, dan hati-hati. Mungkin orang sambungnya ngarani itu semua ngalak, orang kena dengan boleh. Itu ukuran-ukuran dunia. Tapi sangat mungkin bikin teng swarga bareng-bareng sampean ora ketele. Kenapa? Mungkin ketika dia dalam kesendirian itu, dia justru tidak butuh ditemani siapapun. Dia hanya butuh ditemani Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa dekat kepada Allah lebih cepat orang ini dibanding sampean sing ibadah mungkin 100 tahun. Misalnya sok-sok ngendem biang ini nalika isih penak sukses secara duniawi penak niku atine gelisah ning sing sedhi paringi bangkrut nek Gusti Allah malah saayem. Niku kacar ya. Tonggo kula tambah beras yang pun sedo. Riyo niku kagungan pabrik rokok. Merke rokok Cap Kitab Ilmuwan. Lalu kau sih pabrik rokok jalan, ini garwane tiga, omai tong undi-undian dan waktu ini sih sawai wabu tanduri tebu tanduri paling sukses, terus mulai ngunduri tua, karena Allah Taala sebenarnya si paling bangkrut, rokok kita pe bangkrut, jadilah sawai yo disewa-sewa ana wae temawan wong wis ora kuat garap. Disewa-sewa ana sing sing diparokno. Akhire piye bae niku sampe enggak ada aktivitas apa. Ya untunge teng niku aktivitas itu piye bae terus nyetak foto. Dadi juragan nyetak foto. Anggere ngopong foto mateng wis ditawak-tawak nang masjid-masjid langgar sing butuh. Yo niku ternyata secara fisik yang baik jadi wong ino. Secara fisik, pabrik bangkrut. Secara fisik, ya baik kalau wong lontang lantung yang ngurusi botot kok. Tapi yang baik ngaku, aku ini dikon balik nih sugi kok yang megah. Enak ini iki, nek ngurus-ngurus botot ini tuh eh. Bisa ngumbang masjid kono, langgar kono, nyatanya bujuku telu ya panggah. Urip malah ajeng sedo pirang kalih taun niku sik sempat kesah haji bareng garwane kalih iki sing tunggal pun sedo dhewe iki sing bae ajeng tentrem wong loro niku mboten usah ngukur ngoten iki mboten usah ngukur pemberian Allah dengan amal karena antara pemberian dengan amal itu gak sebanding. Orang amal itu dari sampean, pemberian itu dari Allah. Kok sama hitung itu? Kenapa? Bandingannya kenapa? Nol jauh lah. Ini sebabnya aku lalu jenengan. Ini bisa dicontohnya Pak Dipo, nol jauh lah Dipo. Ini ngajaknya proposal ya, bodoh kertas pirang lembar kan. Terus, mari ngono, enak peparing songko sing diajeni proposal niku wau sampai 6 juta 7 juta padahal kertas proposal regane nek alah paling akeh 20.000 nek cetak fotokopi nek ning 20.000 dibanding karo 7 juta 10 juta niku gak sebanding malah apa proposalmu itu jangan kamu reken Yang penting apa? Beliau memang ingin memberi. Itu yang kamu reken. Soal proposalnya orang ada regane. Nah, ini. Ngamal itu enak jane mboten enten apa-apane. Sing marahin apa? Panjang jenengan pantas disaringi. Mergo sampean jadi kawula lah kono bendoro ini kok. Nah, pemahaman kayak gini, itu harus kita nikmati. Harus kita nikmati. Boleh aman banding. Oh, kemarin ada 10 juta ini lah. Mergo proposal itu. Wah, orang ada apa-apa nih. Proposal ini dibuat di tong sampah. Baru itu. Iya. Mula betul-betul ampun dibanding. Pemberian Allah dengan amal itu gak ada nilainya. Apalagi dari segi posisi, teman-teman jauh. Kalau sesuatu dari Allah itu suci. Sementara posisi jenengan itu kotor. Dirambu jalan ibu. Sopo sing arani ibu resik. Gitu ngene tadi. Secara fisik berga iki. Sopo lek wong lemu kok kula ngoten iki masyaallah. Niki berarti wis ini kan wis suci. Meneng-meneng niki kula niki lha wis mlaku ngoten mawon. Gitu niki. Secara fisik ini penuh kotoran. Tapi kok oleh Allah dikirimi suatu sesuatu yang sangat suci. Berupa ilmu, berupa amal. Itu semua sudah luar biasa. Jangan kamu bandingkan. Amalmu itu yang muncul dari dirimu. Itu sebenarnya amal yang sudah tereduksi, sudah terkontaminasi oleh kekotoran dirimu. Tapi lihat pemberian dari Allah. Moro-moro kowe diparingi lara, terus dibuka hatimu, ngerti hikmah macam-macam. Nah, hikmah macam-macam itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang memang pemberian itu memang untuk kamu. Bukan kok pemberian itu karena amalmu, bukan. Paham ya? Jadi lek dengan pas tirakat, riyadhah, kasil, atau QR. Ya, itu lumayan ini. Ini. Ojo GR, riadoh mungkin ada apa-apa nih. Dini kuih diparingi, jadi apa-apa. Ini orang kau mergo riadoh, mungkin kau pancet pangkat, mungkin pancet pangkat diparingi. Baru, saya pun ngotong, enak jadi orang itu buatan bubuan. Mereka kata, saya jauh, di ujung yang terkoran, jujur jauh, rada jujur-jujur, gak pasen. Itu ungkapan yang kita ingin sederhana. Tapi mana nih apa? Ini orang ramai lah, dia tak dijalak ya bian tak. Ini kan ya? Posisi bahwa saya tak ikut punya posisi kepresidenan. Kemarin ya Allah diri dijalak Gusti Allah. Nah, soal caranya yang jaluk. Lewat macam-macam, ya terserah Gusti Allah atau caranya yang jaluk. Soal corongnya ya terserah Gusti Allah. Di sini, aku jadi kaulah, kan gak jadi kaulah. Gak masalah. Enak pun di, jadi kaulah di lebuannya penjara. Kalau jadi kaulah, dikongkong jadi tukang sapu istana. Jadi zaman dulu. Jadi kaulah, abdi dalemnya keraton, di lebuannya penjara. Kalau jadi kaulah, tapi dikurung, di apa, dikengkan jadi tukang tahu apa, tukang sapune, tukang ngepel, tukang macam-macamnya, tapi teng istana. Jadi kalau sama tenak pun di. Kucing cintinya. Kamu lah, yuk pagi orang penak, lo tuh lagi. Tuan pun tuh tadi lo pilih kan lo mana nih? Nek karo bendoro nek pancen dikongkon ning penjara, ning penjara ritek enggak masalah. Kados Nabi Yusuf ya. Iya to, Ge? Nabi Yusuf ya ning penjara, tapi justru di saat Nabi Yusuf di penjara itu justru banyak menemukan banyak hikmah. Nabi Yusuf dinaringan ilmu enggal termasuk ilmu beda impan. Niku nemune teng penjara. Ya, dan kerana apa? Nalika Nabi Yusuf melebu penjara pun dawa. Asyik bila abu ilaya. Melebu penjara itu luwe kesak seneng ni. Tapi bangkulo kena fitnah. Skandal kalau Zulaikha teng istana ngeriki. Ya, ini. Itu pun tuan terus kabeh. Nuduh. Ibunda mulai kok ada affair dengan Yusuf. Ya walaupun, dan menurut ayat Tuhan ya, Hamad bihi wa hamad biha. Siti Zulaikha naksir Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak jadinya naksir Zulaikha. Tapi kalau Nabi Yusuf niku putrane Nabi Yakub sing pun dipagri Burhan. Dipagri keyakinan sing kuat. Akhirnya Nabi Yusuf itu hamah ya naksir. Tapi naksir ingin meninggalkan. Ini sebagian ulama tafsir. Ya benar naksir. Tapi naksir ingin lari dari situ. Buktinya apa? Buktinya bangsa berbelegas fitnah itu. Dia lebih memilih di penjara sebagai formalitas. Posisi budak yang kalah di penjara. Karena dia berani. Kenapa? Berani nganyak sang juragan putri. Ya apa-apa, dicetak itu gak apa-apa. Tapi ternyata Nabi Yusuf sampai di penjara, dia menemukan banyak hal. Mungkin perlu nanti kalau keluarga jenisnya dibuka lah. Pembukaan pengenalan Allah, itu yang perlu dipahami lalu. Allah membuka pengenalan, itu ada kalanya. Pengenalan itu melalui sesuatu yang bastu, yang bubar, enak, lego, nyenengno. Ada kalanya pengenalan Allah itu ngepasi sing tupet, dicengkerem, gak enak, rekoso. Soalnya kedua-duanya itu sama-sama pengenalan Allah. Karena Allah itu juga Al-Qabid sekaligus Al-Basid. Allah yang tukang nyengkerem sekaligus yang memberi keluasan. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih penyayang sekaligus Al-Qahhar Al-Jabbar. Maha perkasa dan maha memaksa. Jadi sama mengenal ekstasi sih. Nusul berarti meripati ekstasi sih. Gak boleh gitu. Seperti Nabi Adam. Sebenarnya ketika Nabi Adam di surga. Itu pengenalannya adalah pengenalan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mun'im. Tapi ketika beliau diusir sampai di bumi sengsara. Itu Nabi Adam mengenal asma Allah yang lain. Itu pengenalan Allah kepada Nabi Adam berupa At-Tawwab. Allah yang menerima tobat, Al-Ghafur, Allah yang mau mengampuni, Al-Qahhar yang memaksa Nabi Adam. Walaupun asalnya penghuni surga, dipaksa menjadi penghuni bumi, dan sengsara. Jadi sadar ini, tak jadi, bedanya apa tak? Dijolah, wangun bulan, karena dijindong tapi tak dibas, enak bumi. Ya terserah karo sikape sing dicoba karo sing dijunjung. Nunggu-nunggu. Ya sing dijunjung berontak mencolot-mencolot ya lorok aja. Ya sing dicoba dikai kebebasan orang gelem memaksimalkan kebebasan itu. Ya orang-orang apa-apa. Begitu lagi. Ya Allah itu mau bijaksana. Mungkin bisa Allah memberikan keluasan di dalam bentuk yang sempit. Allah bisa merubah sesuatu yang sangat sempit, tapi ditampilkan dalam bentuk yang luas. Bentuk jiwa, barangkali keturutan, tapi sempit. Soalnya sepele banget. Persoalannya apa? Sepele banget. Apa sih? Berikut karo moro tua, gak cocok. Tidak, ini jadi sempit kabel. Ya. Padahal perusahaan diserah, sembarang diserah. Ini semua buju ini barang yang dukung. Apalagi pas dia jadi manajer, staff-staff yang dukung. Apa? Luas kan? Yang kantor dia jadi raja. Terus ini lebih rumah, dipendeli merotongan, dikeluarga. Sempit banget kan? Jadi di dalam keluasan ada sempit. Di dalam yang sangat sempit, bisa sangat luas. Ketika hidup di bawah jembatan, sangat sempit. Mangan yang sisa nih, wah, ngerokok yang tapi dia bebas, lepas. Mumahnya sak langit, lantainya sak bumi. Ini luar biasa deh. Dia langit jadi atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Ini omah kok sak langit, sak bumi kan jadi baru banget. Ya, di dalam kesempitan ada keluasan. Di dalam yang luas itu ada sesuatu yang sangat sempit. Mungkin nanti aku kaya pulang, tapi wah, pas ngaji, itu kan benar-benar. Jadi kaya iya-iya, pasir rumah, tapi ngeliat ngomong, selain yang naik, kalah. Wisuk lo tak jenis yang ngomong atau juga lo bahasa ini bahaya tidak terjumbang itu bahasa apa ya sekarang bukasi itu ada gak dituruti iya dituruti ngantuk gak dituruti anak itu kalah. Oleh karena itu kalau panjenengan belajar metode mergo napa to ka innahu sa temene Allah iku ma fataha orang buka sapa Allah ha ing pengenalan mau raka kedhi sira illa wa huwa kecoba hale utawi Allah iku yuri dingersake sapa Allah ngersake ya tarofa arep ento memperkenalkan diri sapa Allah ilaika maring sira. Jadi Allah buka apa-apa, buku bentuk sing nyenengno, buku bentuk sing gak nyenengno. Kuwi jane ora apa-apa, ora apa terus. Dosa ku iki apa to yo yo. Kok digawe sengsara karo Gusti Allah ora soal dosa. Wong kuwi dosa iki yo Gusti Allah iki jare ora ora gigri kok Gusti Allah kuwi luwih jaduk timbang menungso kok. Iya gak ya? Menurut anda itu jiwa itu dijata semua telah betul lara tak. Jadi Gusti Allah lu jatuh buat jata sekolah apa-apa. Kau ini mengapa lagi? Enggak kok mereka kau dosa terus itu Allah buka. Yang dibuka Gusti Allah itu terus kau buka hijau ini. Enggak. Jadi ketika kamu dibuat sengsara oleh Allah, kamu jangan seuzon dulu. Pahami betul kesengsaraan itu. Kalau itu pengenalan dari Allah. Memang kamu pantas untuk disengsarakan. Walaupun kamu loh. Begitu pula ketika kamu dibuka. Memang kamu pantas untuk dibuka, dimasukkan sesuatu yang luas. Wong sing pun belajar kenal Allah. Belajar mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya antara luas dan sempit. Itu sudah jadi arep-arep. Dia berada di atas yang luas dan yang sempit itu. Tapi kami Nabi zaman tinggal. Kanjeng Nabi ini loman, tapi fakir. Aneh lho. Zaman bayang lho. Kanjeng Nabi ini pun loman. Tapi nuwun sewu lek sare gegeri ini ngecak lapak kurma. Nggak mau sakit ngoten. Mergo kanjeng Nabi pun mboten ngreken malih soal sengsara karo gak sengsara. Jadi kanjeng Nabi podo-podo peparing sangka Allah. Cara wong dimong, aku dimong di kongkong dulan tuyuran, karo dimong di gindong, podo aja. Di gindong ya semakin sempit gak patah isobah, tapi lah dimong mergo sayang. Dicolo kong dilanan itu ya dicolo mergo sayang. Kedua-duanya itu kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, belajarnya itu mengilai buatan. Bener-bener latihan, bener-bener rasa dari kamu lho. Lalu, wajah ya. Wajah lukolba, mengarahkan hati itu kepada Allah terus-menerus, sulit. Sulit. Wale, ini kudu dilatih. Ini kan kebanyakan dari, ini kalau pengenalan itu datang, sebenarnya Allah tidak apa-apa. Allah memang ingin membuka perkenalan itu untuk kamu. Dan bentuk yang model gini ini memang sempas untuk kamu. Alam tak alam. Kalau tak orang ngerti sapa sira, ana ta'aruf sak temene sing oleh ngenal, dua ya ta'aruf iku muriduhu. Iku muriduhu utawi nggon lumakune pengenalan iku alae kae ngatasi sira. Apa kamu gak sadar? Bahwa memang yang berhak mengenal Allah itu hanya kamu. Itu saja. Jadi Allah itu tidak usah. Dikenal Allah, Allah ngerti dia. Sama tidak dikenal Allah, tidak sakit. Itu saja. Berarti memang Allah datang mengenalkan itu. Memang kamu yang boleh mengenal. Wal amal lah. Sementara amalmu ini. Wal amal utaya amal. Iku antau tawi siraku mudiha. Kang ngatur no amal ilahi maring Allah. Pengenalan itu datangnya dari Allah. Kepada kamu. Sementara amal itu munculnya dari kamu kepada Allah. bandingane arep banding dulu. Aina. Aina iku ana ing ngendi pas posisimu? Aina iku ana ing ngendi mau ta ibarang tur kang ngaturi sapa sira di ing ngamal ilahi maring Allah. Numa dibanding karo peparing wa kang utawi maiku muridhi utawi gontu mekane barang iku alaika ing atase sira. Bandingkan antara sesuatu dari kamu untuk Allah dengan dari Allah untuk kamu. Coba ibaratnya ngeten malih nalikane kula panjenengan ditimbali presiden lho Bapak. Ditimbali presiden. Padahal kalau presiden tidak jagoan dikenal nih tentang suasana istana terus mulai ini namun dikai kartu nama. Dikai kartu nama. Abdurrahman Wahid. Presiden RI. Kartu nama ini lah pengenalan dong. Itu kan tetapi semakin menutup aja. Betul kaya-kaya alah mek. Gak ada organe. Nah, siapa umuriko? Yewo. Nopo? Kemuan nopo segala sesuatu yang menurut saya paling berharga. Sama natar lo gustur. Gua keres kok ngerti gini. Gua keres natar lo gustur. Zaman mulai lo tiga wani kartu nama tak. Zaman nganggep. Kartu namanya mergo keris ini. Keliru. Kartu nama dari gustur itu lebih berharga daripada keris sampean. Keris apos-apos. Gitu. Nah, perusahaan ini pulau panjangan belajar latihannya ini. Belajar mengenal apa yang diparingi Allah. Beku enak, murah, enak. Jadi, kalau panjenengan setuju, bergantung ditolong saking Allah, sakit leres-leres, ngerasakan apa yang diparingi Allah, dados hikmah, dados posisi kehambaan, ingkang markaken manah kalau panjenengan, dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tetap semantan, moga kita tutup, panen dungu sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ya man yatiru al-khayru kulluh Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin al-fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.